kami adalah pria-pria kesepian, jauh dari rumah dan ditinggalkan cinta. Coba dengar keluhan kami, pria kesepian. Aku tak berjanji akan selalu